Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ikhlas, Allahumma irzuqna ikhlasad din lak wal mutaba'a li rasulik. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Terhenti kita pada syubhat yang ke-8, yang ini pada sebagian matan atau sebagian kitab syarah tidak ada, padahal jumlah kalimatnya banyak dan sangat penting dan bantahannya sangat bagus. Saya dapatkan pada 2 kitab ada, walaupun pada sebagian kitab yang lain tidak ada. Oleh karena itu saya bacakan, karena kemarin sudah sampai pada tengah-tengah, saya bacakan dari awal lagi, mengulang secara sekilas. Fa in qala, berkata al-muallif rahimahullahu taala, maka jika orang yang melakukan kesyirikan itu mengatakan, innahum la yakfuruna bidu'ail malaikah, sesungguhnya mereka tidaklah kafir dengan sebab karena berdoa kepada malaikat dan kepada para al-anbiya, para nabi. Wa innama yakfurun lima qalu, karena sungguhnya mereka kafir semata-mata karena apa yang mereka ucapkan, karena perkataan kufur mereka. Wal malaika, dan malaikat itu banatullah, putri-putri, saya ulangi, al-malaikah banatullah, ucapan mereka itu adalah isinya pernyataan bahwa malaikat itu, para malaikat itu adalah putri-putri Allah. Fa'inna lam naqul, adapun kami tidak mengatakan Abdul Qadir ibnullah, Abdul Qadir putra Allah. Jadi kami enggak mengatakan seperti itu, kata orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wala ghairuhu, dan kami tidak pula mengatakan selain Abdul Qadir, maksudnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, adalah putra Allah. Tidaklah kami mengatakan seperti itu. Inti dari syubhat ini sebagaimana sudah saya sampaikan kemarin, ingin membedakan antara 2 bentuk kesyirikan yang hakikatnya sama, sama-sama asyirku billah. Kesyirikan yang mengatakan al-malaikah banatullah, para malaikat itu adalah putri-putri Allah, berarti menyamakan Allah dengan makhluk yang memiliki anak, membutuhkan, yang konsekuensinya membutuhkan anak kalau pada makhluk. Nah, seperti ini. Adapun syirik yang satunya adalah syirik dalam beribadah kepada Allah, talabu syafa'ah, minta syafa'at. Fal jawabu, maka jawabannya, anna nisbatal waladi ilallahi kufrun mustaqil, bahwa menyandarkan anak kepada Allah, maksudnya Allah memiliki anak, menyatakan seperti itu kekufuran yang tersendiri. Jadi saya ingin menjelaskan, dua-duanya itu sama, sama-sama kufuran, walaupun bentuknya berbeda. Yang beda bentuknya, hakikatnya sama. Bukan seperti syubhat tadi, bentuknya berbeda, hakikatnya juga berbeda. Yang satu syirik, yang satu bukan. Yang mengatakan al-malaikah itu putri-putri Allah, itu apa? Syirik. Sementara yang talabu syafa'ah kepada para wali yang sudah meninggal dunia, itu bukan syirik. Nah, Syekh menempuh cara dengan sangat bagus sekali, yaitu menyampaikan ayat-ayat yang justru dalam rangkaian ayat tersebut digabungkan oleh Allah dua hal yang kalau ditentang konsekuensinya syirik kufur, syirik atau kufur akbar, syirik akbar atau kufur akbar. Padahal digabungkan penyebutannya dalam serangkaian ayat tersebut atau dalam satu ayat saja. Begitu. Maka dari itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kok digabungkan dan jenis penggabungannya atau atofnya adalah lil mughayarah, menunjukkan dibedakan, penyebutannya saja yang digabungkan tapi hakikatnya dibedakan antara dua bentuk yang kalau dilanggar terjatuh dalam kesyirikan akbar atau kufuran akbar. Contoh surat Al-Ikhlas, serangkaian ayat masih dalam satu surat disebutkan dua hal ini. Pada dua ayat yang pertama, qul huwallahu ahad allahu samad, itu menunjukkan kalau dilanggar hal itu, di antara bentuk pelanggarannya adalah yaitu syirik dalam masalah uluhiyah. Mengapa? Karena pada tafsiran Al-Ahad kata Syekh di sini setelah menyebutkan qul huwallahu ahad allahu samad wal ahadul ladzi la nadhira lahu. Al-Ahad adalah zat yang tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada sekutu baginya. Intinya demikian. Dalam tafsirnya ini dijelaskan bahwa maksudnya adalah Maha Esa. Di dalam apa Maha Esanya? Baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya. Berarti kalau melanggar ayat, awal-awal ayat ini bisa syirik dalam masalah uluhiyah bentuknya. Juga demikian Allahu Samad. As-Samad yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-maqsud fil hawaij, yaitu yang dituju oleh manusia, oleh makhluk, oleh manusia maksudnya, dan jin dalam apa? Terpenuhi kebutuhan mereka. Jadi kalau berdoa kepada As-Samad, tidak boleh kepada selainnya ibadah doa. Berarti kalau melanggar, di antara bentuknya adalah talabu syafa'ah kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia. Nah, ini bentuk kesyirikan kalau melanggar awal-awal ayat dalam surat Al-Ikhlas. Kata Syekh, faman jahada hadza faqad kafar. Maka barang siapa yang menolak al-ahadiyahnya Allah dan somadiyahnya Allah ini, maka akan apa? Kafir. Walau lam yajhad akhir surah. Walaupun orang tersebut tidak mengingkari. Jadi kalau faman jahada hadza faqad kafar, maka barang siapa yang mengingkari awal surat ini maka dia kafir. Walaupun dia tidak mengingkari akhir dari surat Al-Ikhlas. Apa akhir dari surat Al-Ikhlas? Al-Ikhlas lam yalid wa lam yulad, di antaranya itu. Akhir-akhir surat Al-Ikhlas. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yaitu keyakinan bahwasanya Allah tidak memiliki anak. Maka di antara bentuk pelanggaran akhir dari surat ini adalah apa? Akhir-akhir dari surat ini kalau dilanggar, di antara bentuk pelanggarannya mengatakan malaikat adalah putri Allah. Walaupun dia tidak mengatakan malaikat putri Allah, begitu maksud saya, dengan sebagai apa namanya bentuk pengingkaran terhadap akhir surat Al-Ikhlas ini, dia cukup dikatakan kafir kalau mengingkari awal dari surat Al-Ikhlas ini dengan talabu syafa'ah, meminta syafa'at kepada siapa? Wali-wali soleh yang sudah meninggal dunia. Kemudian saya melanjutkan, thumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Ini faman jahada hada, maka barang siapa yang mengingkari ini, ayat lam yalid wa lam yulad, dalam bentuk misalnya mengatakan al malaikah banatullah, faqad kafar, maka dia juga kafir. Walau lam yajhad awal surah, walaupun dia tidak mengingkari awal surat tadi. Dibalik sekarang sama saya, untuk menekankan mana saja yang diingkari, satu saja dari awal atau akhir sudah kafir. Bahkan satu huruf saja dari Al-Quran yang muttafaqun alaih, yang disepakati, kemudian diingkari oleh seseorang, maka kafir. Itu ijma ulama. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, mattakhadallahu min walada wa ma kana ma'hu min ilah. Saya ulangi, wa ma kana ma'hu min ilah. Allah tidak mengambil satupun dari anak. Wa ma kana ma'hu min ilah, dan sekali-kali tidak ada sesembahan lain beserta Allah. Artinya tidak ada sekutu bagi Allah dalam hak untuk disembah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Makna kalimat tauhid la ilaha illallah pada petikan wa ma kana ma'hu min ilah. Jadi ada dua petikan di sini. Yang pertama mattakhadallahu min walad. Kemudian diatofkan, digabungkan dengan huruf waw yang artinya dan, dengan kalimat ma kana ma'hu min ilah. Ataf di sini menunjukkan perbedaan antara kalimat yang disebutkan sebelum waw dengan kalimat yang disebutkan sesudah waw, sudah dan. Padahal hakikatnya sama-sama kekufuran, kesyirikan. Oleh karena itu saya mengatakan fafarraqa bainan nawain wa ja'ala kullan minhumā kufran mustaqillan. Allah Ta'ala membedakan antara dua macam bentuk, dua macam perkara ini. Yang satu yaitu meyakini bahwasanya Allah tidak memiliki anak. Yang dua keyakinan bahwasanya Allah tidak memiliki anak, yang tidak mengambil anak. Yang kedua keyakinan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dibedakan dua hal ini dengan wawu ataf yang artinya dan itu. Dibedakan bentuknya, namun waja'ala, bentuknya ataupun perkaranya maksudnya, waja'ala kullan minhuma kufran mustaqilla. Namun Allah jadikan masing-masing di antara keduanya, dalam hal ini maksudnya adalah penyimpangan yang dinafikan, yang ditolak dalam dua perkara tadi. Kalau perkara tadi keyakinan yang benar, namun di dalamnya mengandung penolakan terhadap yaitu keyakinan yang salah. Justru karena penolakan terhadap keyakinan yang salah itu, hasil akhirnya adalah keyakinan yang benar. Keyakinan yang salahnya apa pada petikan pertama? Allah mengambil anak. Keyakinan yang salah pada petikan kedua sudah dan apa? Yaitu Allah memiliki sekutu yang berhak disembah. Nah, ini dua perkara keyakinan yang salah ini, kata Syekh, semua masing-masing di antara keduanya Allah jadikan kufran mustaqillan. Sama-sama kufurnya hakikatnya. kufron mustaqillan, kufur yang tersendiri. Bentuknya berbeda, hakikatnya sama-sama kufurnya. Begitu maksud saya. Waja'alu wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, waja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banati wa banatin bighairi ilm. Dan mereka menjadikan jin sebagai sekutu-sekutu bagi Allah dalam keberhakan untuk disembah, untuk diibadai. Wa khalaqahum, padahal Allah lah yang menciptakan mereka ini. Wa kharaqu lahu, dan saya ulangi, wa kharaqu, dan mereka berbohong dengan mengatakan lahu banin wa banat, lahu banina wa banat, Allah memiliki putra dan putri. Intinya demikian, anak putra dan anak putri. Bi ghairi ilm, tanpa dasar ilmu yang benar, yang hak. Nah, ini juga satu ayat. Tetapi ada dua bentuk kesyirikan. Walaupun berbeda bentuknya, namun Allah jadikan masing-masingnya kufron mustaqillan, kekufuran yang tersendiri, sama-sama kufurnya. Yang satu kekufuran dalam masalah uluhiyah, penyimpangan dalam masalah uluhiyah maksudnya, kekufuran dalam bentuk, atau saya ganti demikian kalimatnya, kekufuran dalam bentuk penyimpangan dalam masalah uluhiyah, yang satu yaitu terkait dengan keyakinan Allah memiliki anak. Fafarraqa baina kufraini, maka Allah dalam ayat ini membedakan antara dua kekufuran, beda bentuknya, tetapi karena dikatakan dua kekufuran, hakikatnya sama-sama kufurnya, walaupun beda bentuknya. Jadi yang dibedakan itu bentuknya, tetapi yang ada yang disamakan yaitu kekufurannya. Kemudian itu bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, bantahan yang kedua, wa dalilu ala hadza aidan, dan dalil yang berikutnya untuk membantah hal terkait dengan masalah ini, maksudnya untuk membantah syubhat tadi, maksudnya demikian. Wa dalilu ala hadza, dan dalil tentang masalah ini aidan juga, annalladzina kafaru bidu'a illat ma'a kauni rajulan salihan lam yaj'aluhu ibnallah, bahwa orang-orang yang kafir dengan sebab berdoa kepada Allat ma'akaunihi rojulan solihan, berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia yang namanya Allat, yang mereka sebut dengan Allat, padahal dia adalah orang yang soleh, mereka kan kafir dengan sebab itu. Lam yaj'aluhu ibnallah, mereka itu tidak menambah kekafirannya dengan menjadikan Allat sebagai anak Allah, tidak kemudian menyebut Allat dan meyakini Allat sebagai anak Allah. Itu sudah dinyatakan kafir berdasarkan ayat Al-Qur'an, berdasarkan dalil Al-Qur'an maksud saya. Walladzina kafaru biibadatil jin, demikian pula orang-orang yang kafir dengan sebab menyembah jin, lam yaj'aluhum kadzalik, mereka juga tidak menjadikan para jin itu sebagai anak-anak Allah. Juga demikian perkaranya. Jadi sudah cukup kafir, sudah cukup bukti di dalam Al-Qur'an ini ada orang yang kafir dengan satu jenis saja terkait dengan kesyirikan besar dalam masalah uluhiyah. Walaupun mereka tidak mengatakan makhluk ada di antara makhluk walaupun mereka tidak mengatakan sesembahannya itu sebagai anak Allah. Kemudian bantahan yang ketiga, wa kadzalika aidan al ulama fi jami'il madzahib al arba'ah. Ini bantahan yang bagus sekali ini. Apa sisi kebagusannya dari bantahan ini, keilmiahannya dari bantahan ini, dan ini patut kita tiru, bahwa jangan lupa dalam membantah kesesatan atau kesyirikan yang ada di tengah-tengah masyarakat, menukilkan ucapan-ucapan para imam yang mereka ikuti dalam masalah fikih. Itu. Ini memberikan ini apa namanya? Ini faedahnya adalah semakin membuat mereka percaya bahwa ternyata yang bilang seperti ini yang saya ikuti selama ini, Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ternyata dalam kitabnya menyebutkan hal ini. Begitu. Misalnya, atau kalau sebuah daerah itu banyak mengikuti mazhab Hambaliyah, ya Imam Ahmad atau para pengikut Imam Ahmad, kitab-kitabnya kita nukilkan. Wa kadzalika aidan, dan demikian pula al ulama, ulama fi jami'il madzahib al arba'ah, pada seluruh mazhab yang empat jumlahnya, yadhkuruna fi babi hukmil murtad. Mereka dalam kitab-kitab mereka terdapat satu bab namanya bab hukmul murtad. Bab hukmul murtad. Bab hukum terkait dengan orang yang keluar dari agama Islam. Annal muslima idza za'ama. Apa yang disebutkan? Bahwa apa yang disebutkan dalam seluruh madhab-madhab yang empat tadi, bahwa seorang muslim jika klaim anna lillahi walada, bahwa Allah memiliki anak, fahuwa murtadun, ini murtad. Mau kamu madhabnya Syafi'iyah, mau Hambaliyah, mau Malikiyah, mau Hanafiyah, semuanya sama. Silakan dilihat dalam kitab-kitab mereka tentang bab hukmul murtad. Hukmul murtad sama semuanya. Wa yufarriquna bainan naw'ain. Saya ulangi. Wa in asyraka billahi fa huwa murtad. Mereka juga menyebutkan kalau seseorang itu menyekutukan Allah dalam uluhiyahnya, maka juga murtad. Silakan dilihat dalam bab hukmul murtad. Kamu Syafi'iyah kan? Iya. Ini kitab-kitab Syafi'iyah. Bab hukmil murtad. Coba dilihat. Mereka menyebutkan, terkadang mereka menyebutkan apa? Pelanggaran dalam masalah syirik akbar, dalam masalah apa? Yaitu al-uluhiyah. Terkadang mereka memberikan contoh, yaitu menyatakan bahwasanya seorang muslim kalau mengklaim bahwasanya Allah memiliki, kalau menyatakan bahwasanya Allah memiliki anak, maka ini juga murtad. Wa yufarriquna bainan nawain. Mereka ulama-ulama empat mazhab itu membedakan antara dua macam ini, membedakan dua bentuknya, tetapi menyamakan, sama-sama kafirnya. Mengapa? Karena sama-sama disebutkan dalam bab hukmil murtad. Isyarat ini adalah penyebab seorang muslim jadi murtad. Wa hadza fi ghayatil wuduh. Ini benar-benar perkara yang sangat jelas sekali. Intinya demikian. Inti dari pernyataan Syekh di sini. Syubhat yang ke-9. Wa in qala, dan jika orang tersebut mengatakan, maksudnya jika orang yang melakukan kesyirikan itu masih berdalih pula dengan dalil yang lain untuk membenarkan kesyirikannya, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Intinya, ketahuilah semuanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak pula bersedih. Inti ayat tersebut begitu. Faqul hadza huwal haq. Maka katakan, ini benar. Walakin la yu'badun. Akan tapi mereka itu tidak disebutkan dalam ayat ini. Disembah. Sehingga Syekh mengatakan, akan tapi mereka tidak layak untuk disembah. Karena memang dalam ayat ini tidak disebutkan mereka layak untuk disembah. Kita tidak boleh melampaui ayat. Apa yang terkandung dalam ayat maksudnya. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini terdapat, ini singkat padat ya, cuman satu baris pendek. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam satu baris pendek itu terdapat pelajaran debat yang penting sekali yang patut kita tiru. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan karomah para wali Allah, ini namanya permasalahan tentang karomah para wali Allah. Jadi ini permasalahan yang sangat digemari untuk dijadikan sebagai alasan kuat mendukung kesyirikan mereka. Yaitu siapa? Para ubbad, para penyembah kubur, ubadul kubur, ubadul amwat, para penyembah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan ini termasuk syubhat yang sangat kuat sekali bagi mereka dan bagi orang-orang yang dan bagi banyak orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa mereka ini menjadikan pembahasan tentang karomah para wali-wali Allah sebagai tangga untuk mengajak manusia menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Inilah hujah yang sesungguhnya batil yang banyak dibawakan oleh para ahli khurafat, orang-orang sufi dan yang semisal mereka. Oleh karena itu ahlu tauhid hendaknya memperhatikan syubhat yang satu ini dengan perhatian yang banyak, perhatian yang besar untuk membekali dirinya dengan cara bantahnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini bahwa ketika disebutkan ala inna awliya Allah, ini menunjukkan penetapan adanya wali-wali Allah. Kemudian kalimat selanjutnya la khaufun alaihim walahum yahzanun, ini menunjukkan tentang karomah mereka. Bahwasanya mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Tentu rasa takut dan rasa sedih yang istimewa. Karena namanya karamah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang didapatkan oleh wali-wali Allah, ini definisinya adalah sebagaimana definisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu ma yujrillah ala aidihim min khawariqil adat, sesuatu yang Allah jadikan pada diri-diri para wali-walinya berupa khawariqul adat, perkara-perkara yang di luar kebiasaan, yang istimewa. Dan Syekhul Islam mengatakan, wa min usul ahli sunnah, dan termasuk dasar-dasar keyakinan ahli sunnah wal jamaah, at-tasdiq bi karamatil awliya, membenarkan, meyakini benarnya karomah para wali-wali Allah. Kita tidak menentang. Namun barangkali karena orang-orang musyrik itu tahu kalau ahlu sunnah wal jamaah tidak menentang hal ini, ahlu tauhid itu tidak menentang hal ini, dan ini termasuk dasar dari keyakinan ahlu tauhid, maka mereka justru masuknya lewat syaitan dari kalangan manusia, orang-orang musyrikin ini masuknya lewat pintu ini, melariskan dagangan kesyirikannya lewat pintu ini. Wali Allah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, wali dinamakan dengan wali itu diambil dari al-wala, yang maknanya adalah al-mahabbah wal-qurb, cinta dan dekat. Maka wali Allah adalah orang yang loyal kepada Allah, orang yang kurang lebihnya dikatakan demikian, orang yang cinta kepada Allah dengan merealisasikan kecintaannya itu dengan cara apa? Yaitu melakukan atau mengucapkan sesuatu yang dicintai oleh Allah sesuai dengan kecintaan Allah dalam perbuatan dan ucapannya, serta dengan mendekatkan diri kepadanya sesuai dengan syariat yang Allah ridhoinya. Artinya ringkas kata, namanya wali-wali Allah ada di dalam kelanjutan dari petikan ayat dalam matan ini. Ala inna awliya Allah. Saya ulangi. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Kemudian apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inilah wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah. Ini wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah, itu orang, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau perbuatannya itu justru meniadakan ketakwaan, apalagi kok syirik besar beraneka ragam ada pada diri seorang, itu bukan wali Allah. Walaupun ada khawariqul adat, perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia, terbang di atas air, meniup sesuatu, ada api di mulutnya, atau kemudian memakan beling, jadilan atau apa dan seterusnya, itu kan di luar kebiasaan. Tapi kalau kita lihat ucapan dan perbuatannya, orangnya itu tidak menunjukkan keimanan yang baik dan ketakwaan yang baik, dalam bentuk mereka justru melakukan kesyirikan, misalnya kesyirikan akbar dalam berdoa kepada Allah, dalam berdoa kepada selain Allah maksudnya, maka ikhwan fillah, dia bukan wali Allah. Walaupun ada sesuatu yang di luar kebiasaan yang ada pada dirinya, dia itu wali syaitan, orang yang dicintai oleh syaitan. Nah, berkaitan dengan karomah para wali Allah, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan. Mengapa? Karena memang ada dalil dalam Al-Quran, As-Sunnah, Dan juga demikian terbukti dalam athar-athar para sahabat tabi'in. Sebagian mereka mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam masalah karomah ini manusia terbagi menjadi tiga sikap. Yang pertama, ada orang yang meniadakan karomah. Siapa ini? Kelompok al-bid'ah, mu'tazilah, jahmiyah, sebagian asyairah. Syubhat mereka apa? Namanya perkara yang khawarik, yang di luar kebiasaan manusia itu. Itu kan, kalau seandainya kita tetapkan, itu menurut pandangan mereka, maka apa? Maka kan bisa saja muncul, bisa saja muncul ada pada diri wali-wali Allah, bisa saja juga ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud dia mukjizat, satu yang di luar kebiasaan manusia. Kalau begitu, maka nanti akan rancu. Itu syubhatnya. Akan tidak bisa dibedakan atau sulit minimalnya. Kurang lebihnya demikian. Antara karomah dan mukjizah, begitu. Kalau begitu ditiadakan saja. Nah, kelompok kedua adalah orang yang ghulu berlebih-lebihan. Kalau yang pertama tadi tafrid namanya, teledor, mengurangi dari batasan kebenaran. Makanya dalam segala hal tafrid dan ifrat itu yang saya jelaskan sebelumnya. Tafrid, teledor, ifrat, ghulu berlebih-lebihan. Kelompok yang kedua ini berlebih-lebihan terhadap karamah. Siapa mereka ini? Ashabut turuq as-sufiyah. Orang-orang tarekat sufiyah. Wal kuburiyun. Dan juga demikian orang-orang penyembah kubur. Sampai berlebih-lebihan menetapkan tentang karamah ini apa? Bahwasanya perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia itu pun juga mereka akui sebagai sesuatu yang layak untuk ditetapkan, yang menunjukkan kemuliaan, karomah, walaupun ada pada orang-orang yang bukan wali Allah. Bisa melilitkan, berani melilitkan, dan bahkan mencium ular piton yang besar, atau berani masukkan kepalanya ke dalam mulutnya, atau kemudian kuat dilindas truk gandeng, atau kemudian bisa menarik truk yang ada dengan apa, dengan giginya. Nah, ini semoga pada sebagian pada tersenyum, semoga senyumnya diikuti dengan muhasabah. Semoga kita semua muhasabah bahwasanya ternyata sebagian kaum muslimin ikut nonton yang seperti ini. Padahal sebetulnya mengingkari. Ini bertolak dari pelajaran at-tauhid. Ini perkara yang justru harus disirnakan. Tontonan-tontonan seperti ini, bukan kemudian malah aktif nonton, baik lewat televisi ataupun nonton langsung di panggungnya atau dan seterusnya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, atau kemudian dengan pedangnya, entah dinamakan dengan tenaga bioenergi, tenaga kemudian dalam, atau tenaga atau aliran putih atau dan seterusnya. Padahal hakikatnya adalah kesyirikan misalnya, atau hakikatnya adalah itu adalah wali syaitan. Yang ketiga adalah kelompok orang yang kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, mereka ini mengimani karamah para wali Allah, menetapkannya sesuai, namun tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi, sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Dan mereka membantah kelompok yang pertama yang menafikan, meniadakan karamah. Kita katakan kepada mereka, mudah saja membedakan itu karamah dan itu mukjizat. Di antara cara membedakan adalah kalau itu memang benar-benar wali Allah yang mendapatkan karamah, dia tidak akan mungkin mengaku sebagai nabi. Kalau kemudian dia mengatakan nabi, maka langsung batal kewaliannya, langsung menjadi orang yang dimurkai oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kepada orang-orang yang menetapkannya, menetapkan namun gulu berlebih-lebihan sampai karomah ditetapkan bagi orang, bagi wali syaitan, maka kita katakan apa yang ada, perkara-perkara yang luar biasa yang ada pada diri-diri wali syaitan tadi bukanlah karomah, karena perbuatannya bukanlah perbuatan ketakwaan yang baik sebagaimana ketakwaan para wali-wali Allah. Dan juga demikian, apa yang muncul dari suatu yang luar biasa itu ada dua kemungkinan. Kalau bukan kedustaan, sihir, menipu saja, ditusuk, kemudian tembus kelihatannya pedangnya dari depan ke belakang sampai tubuh belakangnya, padahal itu tipuan pandangan saja. Sebagaimana tipuan pandangan sihir tali jadi apa? Ular. Satu itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah al-istidraj. Kok benar-benar ada orang yang bisa melayang di atas air padahal dia orang yang banyak melakukan kesyirikan akbar? Kita katakan itu istidraj. Allah kehendaki secara kauniyah terjadi, secara takdir Allah kehendaki terjadi, namun tidak Allah cintai, bahkan Allah murkai orang yang melakukan kesyirikan kemudian berbangga-bangga dengan sesuatu yang luar biasa tadi. Banyak di dunia ini sesuatu yang Allah kehendaki terjadi namun Allah tidak mencintainya, bahkan Allah murkainya. Itulah apa yang dinamakan dengan perbedaan antara al-iradah al-kauniyah dengan al-iradah asy-syar'iyyah, dan ada tempat tersendiri untuk menjelaskan secara khusus hal itu. Baik, itulah tentang masalah al-karamah. Maka karena ini termasuk subhat yang banyak dibawakan oleh pelaku, sebagian pelaku dari kesyirikan, maka saya sampaikan mukaddimah tadi. Perhatikan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali pada apa penjelasan tadi, ketika Syekh mengatakan dalam membantahnya, faqul hadza huwal haq, ini adalah sebuah kebenaran adanya karomah bagi wali Allah. Satu, faedah apa ini yang kita dapatkan dalam teknik berdebat adalah menyepakati dan membenarkan sesuatu yang memang itu sebuah kebenaran yang mereka pun meyakini itu sebuah kebenaran dan menetapkannya dalam rangka untuk taklif al-qulub, dalam rangka untuk biar hati mereka lunak, persiapan untuk menerima kebenaran yang akan kita sampaikan, mengiyakan sesuatu yang memang benar yang mereka ucapkan. Bahkan kalau perlu memuji mereka. Ini bagi psikologis orang yang didebat, ini sebuah perkara yang difahami sebagai penghormatan kepada dirinya. Lebih mudah untuk masuk nasihat-nasihat daripada ketika dari awal debat sudah pasang tampang perang, kemudian setelah itu keluarkan ucapan-ucapan yang menjatuhkan dan sinis serta keras. Nah, ini sudah kebenaran bagi dia itu berat, ditambah lagi dengan keberatan dalam menerima akhlak kita, tambah sulit lagi. Maka di antara kaidah debat yang bermanfaat adalah ambil cara yang paling terdekat agar lawan debat menerima kebenaran. Ambil cara paling terdekat, paling sedikit halangannya, peluang untuk menolak kebenaran, ambil cara itu, dan paling ringkas, cepat dalam menghancurkan syubhatnya, paling mudah diterima pilihan kata-katanya. Kalau pilihan kata-katanya itu justru belum masuk pada inti permasalahan syubhat mereka, justru kita memunculkan kata-kata yang membuat mereka lari dari inti masalah, bahkan sama sekali gak mau melanjutkan debat, tetap pada kesyirikan dia, ini yang rugi kita sungguhnya sebagai dai. Di antara bentuk memunculkan yang tidak tepat, munculkan kata-kata yang tidak selayaknya di awal debat adalah ketika mensikapi syubhat ini. Kan mereka membawakan ayat ini untuk membenarkan talabu syafa'ah kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia ataupun menyembelih di kubur untuk dipersembahkan pada sahibul kubur tadi, bernadar dan seterusnya. Maka langkah awal yang contoh langkah awal yang tidak tepat adalah, kata Syekh, kata Syekh Mensyarah maksudnya, memunculkan vonis bahwasanya yang kamu katakan wali itu bukan wali Allah. Wong dia itu pemabuk, dia itu ini dan itu, dia itu enggak sholat, dia itu hindarkan dulu. Walaupun seandainya benar, hindarkan dulu sesuatu yang tidak menjadi inti permasalahan. Karena ini rawan untuk memancing penolakan. Wong wali itu dicintai sekali sama dia, sampai disembah. Kok kemudian kita lecehkan dengan seenaknya. Baru menit pertama debat sudah muncul kalimat, wali apa itu? Wali setan. Langsung lari dia. Baru satu menit debat sudah seperti itu. Kalau enggak di apa namanya, dilempar minumannya atau dilempar air minumnya. Ini seperti ini, tidak seperti itu caranya. Maka lihat cara Syekh, tidak seperti ini. Beliau langsung justru menggunakan kalimat yang enak didengar oleh mereka. Fakul hadza huwal haq. Ya, saya setuju apa yang kamu katakan benar. Nah, enak sekali. Walakin la yubadun. Nah, kalimat yang kedua ini langsung pada intinya. Intinya kan mereka mau membawa ayat ini untuk legitimasi penyembahan wali-wali, orang-orang yang sudah meninggal, wali-wali saleh yang sudah meninggal dunia. Akan tapi mereka tidak layak untuk diibadahi. Ingat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan, jadi pelajaran pertama dari apa yang sampaikan saya ini, jangan keluar dari inti perdebatan. Inti akar syubhat mereka. Kemudian yang kedua, mengapa alasannya seperti itu? Pelajaran yang kedua, alasannya adalah karena itu bukan thariqah ahlul ilm. Itu bukan metodologi debat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mereka ahli dalam menghancurkan syubhat, ahli menghadapi debat dengan orang-orang musyrikin. Itu alasan yang pertama. Bahkan ada alasan yang pokok, yang lebih dari itu, bahwa di dalam Al-Quran ketika menyebutkan tentang bantahan kepada orang-orang yang menyembah wali-wali saleh adalah dengan cara langsung masuk pada inti masalahnya. Seperti dalam surat An-Najm ayat 19, ayat 20. Juga demikian dalam ayat yang lainnya. Jadi ini metode Qur'ani. Metode Al-Quran yang tidak keluar dari inti masalah ketika mendebat syubhat terkait dengan penyembahan wali-wali Allah, tapi langsung masuk pada intinya, menjelaskan itu tidak layak mereka itu tidak layak untuk disembah. Nah, di antara bahayanya seorang kalau keluar dari inti masalah adalah dia keluar dari perkara yang sebetulnya dia sudah siap dengan hujah. Ahlu Tauhid sudah siap dengan hujah kalau mau menyatakan itu tidak layak untuk diibadahi karena ayatnya sangat banyak. Ayat dan al-hadith yang sahih maksudnya sangat banyak. Dia sudah siap, tapi begitu keluar dari inti masalah, dia masuk kepada masalah yang dia tidak punya bekal secara khusus dalam membangun vonisnya tadi. Ketika dibalik, ketika kemudian Ahlu Tauhid mengatakan, oh itu kan bukan, Ahlu Tauhid yang berdebat tadi mengatakan, itu kan bukan wali Allah, itu wali syaitan. Enggak sholat, enggak zakat, enggak ini, enggak, walaupun bisa terbang. Nah, ketika seperti itu kemudian dibalik lagi oleh Ahlu Syirik yang didebat tadi. Kata siapa kamu dia tidak sholat? Kata siapa kamu tidak ada puasa? Akhirnya kita kesulitan membuktikan cerita fulan-fulan, sanatnya enggak jelas. Katanya enggak jelas. Lihat sendiri enggak Anda? Kesulitan nanti. Akhirnya keluar dari inti masalahnya enggak dibahas. Orang sudah antipati dulu. Orang sudah kemudian tersinggung dulu. Ahlu syirik. Seperti itu. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Walakin la yu'badun, akan tapi mereka tidak layak untuk diibadai. Bukankah dalam ayat tadi adalah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, keistimewaannya itu, karomahnya itu. Dan kelanjutannya adalah menyebutkan bahwasanya kelanjutan dari petikan ayat tersebut, bahwasanya apa? Mereka ini alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tidak ada sedikit pun pernyataan mereka itu layak untuk disembah. Tidak ada sedikit pun firman Allah yang menyebutkan sesudah itu bahwasanya mereka itu adalah sesembahan-sembahan yang layak untuk disembah. Satu itu kita katakan kepada mereka itu. Apalagi ternyata dalam ayat yang lain, seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 16 dan juga demikian surat An-Nisa ayat 119, menunjukkan bahwasanya tidak boleh dan tidak pantas kita menyembah wali-wali, dan hakikatnya kalau nekat melakukan itu merupakan penyembahan kepada selain Allah. Bahkan kalau mereka misalnya berdalil dengan wali-wali Allah yang kelompok asyuhada yang sudah meninggal dunia, dengan berdalil Ayat ke-169 dari surat Ali Imran. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Amwata. Saya ulangi. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal hum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Nah, syubhat lagi menurut mereka atau yang mereka bawakan bahwa ayat ini. Ayatnya benar, pikiran mereka yang enggak benar. Mereka membawakan, dan janganlah engkau sekali-kali menyangka orang-orang yang meninggal berperang di jalan Allah, meninggal berperang di jalan Allah dan meninggal, ini amwata, mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hakikatnya hidup. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Yurzakun, diberi rezeki. Nah, hidup. Masa enggak boleh minta kepada orang hidup? Nah, itu mereka. Ini pernah kejadian ini, kata Syekh, salah seorang awam ahlu tauhid, bukan ulama'nya dari ahlu tauhid. Kemudian disampaikan ini, ayat ini, oleh yang mensyubhati, kalau tidak salah demikian kisahnya. Kemudian dengan mudahnya dia berpegang pada sesuatu yang muhkam. Apa sesuatu yang muhkam? Bahwasanya yang mampu memberi rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu terkait dengan tauhidur rububiyah. Dan kaidahnya tauhidur rububiyah melazimkan, mengharuskan tauhidul uluhiyah, tauhidul uluhiyah. Yang mampu memberikan rezeki itulah yang layak untuk disembah. Iya kan? Sederhana saja pikirannya. Berpegang pada muhkam ini. Kemudian dia mengamati ayat itu. Bukankah ayat itu lafadznya adalah bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka. Namun apa disebutkan sudahnya? Yurzaqun, mereka diberi rezeki. Kata orang awam ini, kalau seandainya Allah berfirman bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun, kalau seandainya diganti harokatnya, seandainya Allah berfirman begitu, bahkan mereka hidup di sirop mereka, mereka bisa beri rezeki, barulah cocok untuk disembah. Tetapi karena yurzakun, mereka diberi rezeki, saya enggak mau nyembah. Masya Allah, mumtaz. Nah, jawaban yang mumtaz. Ini senjata makan tuan. Nah, ingin membawakan dalil ini untuk legitimasi kesyirikan mereka, berdoa kepada syuhada yang sudah meninggal dunia, malah dibalik membunuh akidah mereka. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh, "Wa nahnu lam nadhkur illa ibadatahum ma Allah wa syirkahum ma." Dan kami tidaklah mempermasalahkan kecuali penyembahan kalian dan kesyirikan kalian, bahwa kalian menyekutukan Allah dengan mereka walaupun kalian menyembah Allah. Itu yang kami permasalahkan. Kami enggak mempermasalahkan yang lainnya di majelis ini. Kami mempermasalahkan itu inti permasalahan yang kita bahas. Syekh bagaimana mengajari kita untuk fokus pada inti masalah. Karena debat itu rawan terpancing emosi, baik ahlusunnah wal jamaahnya ataupun ahlul bid'ah wal furqahnya, ahlus syiriknya. Apalagi kalau merasa sudah tidak bisa menjawabnya. Maka sampai penampilan pendebatnya pun dikritisi, enggak ada hubungan dengan inti masalah. Seperti itu. Nah, ini namanya melebar. Ini namanya justru bikin kacau. Ini namanya terus dan seterusnya. Wa illa fal wajib alayka hubbuhum. Syekh menjelaskan Beliau mengatakan al-wajib alika hubbuhum. Kewajiban engkau adalah mencintai mereka, yaitu wali-wali Allah. Wattiba'uhum, dan mengikuti mereka, yaitu dalam masalah kesolehan, ketaatan kepada Allah. Wal iqrar bi karamatihim, dan mengakui karomah mereka. Justru disampaikan kepada pendebatnya seperti itu, Syekh. Ya, kita malah harus mencintai mereka, itu harus. Tapi lihat kalimatnya. Mereka yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah apa? Wali-wali Allah yang disebutkan dalam ayat ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sama sekali saya tidak mengatakan, oh yang kamu anggap wali itu, tidak. Namanya Fulan, Ibn Fulan, tidak. Sehingga tidak menunjukkan dukungan kepada penyembahan wali-wali tadi yang bisa jadi hakikatnya bukan wali Allah, yaitu wali syaitan. Wala yajhad karamatil awliya illa ahlul bidah. Dan tidaklah mengingkari penetapan karomah para wali Allah kecuali ahlul bidah wadzalal dan orang yang sesat. Wa dinullah, adapun dinullah wasatun, pertengahan, baina tarfain, di antara dua sikap yang saling bertentangan, yaitu ifrat dan tafrid. Ifrat hulu, berlebih-lebihan, seperti kelompok yang menentang adanya karomah wali-wali Allah. Dan kelompok yang apa? Yang tafrid, yaitu apa? Teledor, yang menafikan. Saya ulangi, yang hulu, ifrat, adalah yang yaitu menetapkan karomah wali Allah secara berlebihan. Adapun yang tafrid, yang teledor, adalah yang menolak penetapan karomah para wali Allah. Wahudan bainal dhalalatain, justru agama Allah itu di dalamnya terdapat petunjuk. Apa? Sebagai petunjuk untuk bersikap tengah-tengah di antara dua kesesatan, menjelaskan dua kesesatan tadi. Untuk bersikap tengah-tengah di antara dua kesesatan tadi, wahakun bainal batilain, dan menjelaskan kebenaran di antara dua kebatilan tadi. Dan sikap tidak ifrat dan tidak tafrid ini sangat penting sekali dalam berdebat. Kita enggak boleh berlebih-lebihan menuduh lawan debat. Kalau memang tuntutannya harus menuduh, melebihi dari apa yang kita ketahui. Sehingga kalau dibalik ulang oleh pendebatnya, oleh orang musyrik yang kita debat, kamu kata siapa saya begini dan begitu? Gelagapan. Karena apa? Tidak bisa menjawab. Karena dia melampaui batas, karena emosi melampaui batas dari sesuatu yang sudah dia persiapkan. Dengar-dengar demikian, maka akan diketawakan oleh penonton. Kok dengar-dengar sudah berani menuduh seperti itu? Nah, jangan berlebihan. Dan juga demikian, jangan teledor, mengurangi hak mereka. Kalau memang belum ada vonis takfir muayyan dari ulama, ya kita yakini mereka sebagai seorang muslim, ada hak sesama saudara yang seiman, kita salami, dan juga demikian dan seterusnya. Itu yang justru membuat mereka hatinya terbuka untuk menerima kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan. Dan adab batin seorang yang berdebat adalah mengharap bahwa kebenaran itu juga muncul dari lisan yang sedang kita debat. Jangan tibalah saat Bapak ini untuk menyampaikan pernyataannya, menyampaikan pikirannya, lawan debat Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlul Bid'ah, dipersilahkan untuk menyampaikan. Kemudian al-bid'ah ini kemudian menyampaikan satu pernyataan yang kemudian kita sikapi dengan sikap yang yaitu mengurangi haknya sebagai seorang muslim dengan mencelanya, kita komentari dengan mencelanya, atau kemudian kita kemudian sepelekan, atau kemudian kita kritisi sesuatu yang bukan menjadi inti permasalahan, salah di dalam pengungkapan kalimat bahasa Indonesianya, tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ini yang seperti ini apa? Berlebihan. Atau kemudian mengandung juga pengurangan dari haknya kalau terkait dengan menghina di depan publik. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada kalimat yang sudahnya. Faida arafta, kata Syekh, maka jika engkau telah mengetahui ana hadha alladhi yusammihi al-musyrikin musyrikun fi zamanina al-i'tiqad, kemudian jika engkau telah mengetahui bahwa hadha alladhi yusammihi al-musyrikun fi zamanina al-i'tiqad, inilah perkara yang disebut oleh kaum musyrikin, disebut-sebut oleh kaum musyrikin di zaman kita ini, di zaman penulis maksudnya, adalah dengan sebutan keyakinan ini, huwal syirku alladzi nazala fil Qur'an. Hakikatnya sesuatu yang disebut oleh kaum musyrikin yang dengan nama al-i'tiqad tadi, hakikatnya adalah kesyirikan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, begitu maksudnya. Wa qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annas alaihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerangi manusia dengan sebab kesyirikan yang mereka sebut-sebut sebagai i'tiqad, keyakinan tadi. Kesyirikan hakikatnya kok dia disebut keyakinan. Ini maksud apa? Maksudnya apa mereka menghiasi kesyirikan dengan nama yang indah. Kalaulah dikatakan penyembahan kepada selain Allah, maka orang manusia banyak yang lari darinya. Tetapi karena diberi nama al-i'tiqad, keyakinan, atau dalam matan yang lain disebutkan al-i'tiqad al-kabir, keyakinan besar. Nah, seperti ini menghiasi. Padahal hakikatnya adalah kesyirikan. Dan pelakunya dulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meyakini keyakinan yang seperti itu, ataupun yang melakukan yang ada padanya kesyirikan seperti itu. Fa'lam anna syirkal awwalin, maka katailah bahwasanya kesyirikan, jika engkau sudah mengetahui hal itu, maka katailah bahwasanya kesyirikan orang-orang yang terdahulu akhaf, lebih ringan min syirki ahli zamanina, dari kesyirikan orang-orang di zaman kita, bi amrain, dengan dua sisi tinjauan. Jadi kesyirikan musyrikin zaman dahulu itu lebih ringan daripada kesyirikan ahli zamanina, kata Syekh. Orang-orang yang ada pada zaman kita ini, bi amrain, dengan sebab adanya dua tinjauan. Jadi terkait dengan dua tinjauan, bukan secara mutlak, bukan dalam setiap keadaan. Annal awwalin, bahwasanya orang-orang yang awwalin, orang-orang yang dahulu, musyrikin dahulu, yusyrikuna, mereka melakukan kesyirikan, wa yad'unal malaika, dan berdoa kepada malaikat, wal auliya, dan para wali-wali Allah, wal authan, dan berhala, ma Allah di samping mereka, juga berdoa kepada Allah, firraha, dalam keadaan lapang, senang, mendapatkan kenikmatan. Wa amma fi syiddah, adapun dalam keadaan yaitu susah, tertimpa musibah, fayukhlisuna lillahi du'a, maka mereka mengikhlaskan, mereka memurnikan doa itu dipersembahkan kepada Allah Ta'ala saja. Kama qala Ta'ala. Jadi wa amma fi syiddah fayukhlisuna lillahi du'a. Dan adapun di dalam keadaan terkena musibah, kesusahan, kesulitan, kesempitan, maka mereka mempersembahkan ibadah doa itu hanya untuk Allah Ta'ala saja, artinya berdoa hanya kepada Allah Ta'ala saja. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Dan apabila kalian ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kalian seru kecuali dia. Maksudnya yang kalian berdoa kepada maksud kalian seru itu. Maka tatkala dia menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling, dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih. Dan ayat yang semisal ini pada surat Al-An'am ayat yang terkandung dalam ayat, disebutkan di situ ayat yang ke-41, kemudian juga surat Az-Zumar ayat yang ke-8 dan ayat yang disebutkan dalam matan itu adalah surat Luqman ayat 32. Juga demikian surat Al-An'am pada ayat yang ke-41 tadi. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya mereka kaum musyrikin dahulu ketika keadaan lapang, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika mereka dalam keadaan sempit, dalam keadaan terkena musibah, maka mereka tidak berdoa kepada selain Allah, berdoanya hanya kepada Allah Ta'ala saja. Maka dari situ terkadang seorang musyrik itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, tapi karena sebab yang sudah kemarin sudah sampaikan, apa yang ada dalam hatinya dari benar-benar menghibah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Dan sebagai bentuk istidraj, yaitu Allah membiarkan mereka tenggelam di dalam perkara yang dalam bentuk, yaitu mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala namun mereka tetap melakukan kesyirikan. Baik, kita lanjutkan. Faman fahima hadhil mas'alah, maka barang siapa yang memahami masalah ini, allati waddahaha Allahu fi kitabihi, yang Allah jelaskan dalam kitabnya, wa ya annal musyrikin, yaitu bahwasanya kaum musyrikin, alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una Allah, bahwasanya kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdoa kepada Allah, wa yad'una ghairahu, dan berdoa kepada selain Allah firraha, dalam keadaan lapang mendapatkan kenikmatan dari Allah, dalam keadaan tidak terkena musibah, mereka lihat ya berdoanya kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Berarti ini syirik, karena sesuai dengan definisi syirik. Wa ma fi dharra, adapun dalam keadaan adzarra wa syiddah, terkena dalam keadaan kesulitan, kesusahan, maka fala yad'una illallah. Begitu kurang lebihnya Syekh menjelaskan. Dalam keadaan kesulitan, intinya dalam keadaan kesulitan, kesusahan, falayatuna illallah wahdah, maka mereka tidaklah berdoa kecuali kepada Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wayansauna sadatihim, dan mereka melupakan sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Jadi kalau biasa dalam keadaan lapang datang ke kuburan Wali Songo mengatakan ya wali, atau kalau dalam bahasa yang disebutkan oleh saya di sini, ya sayyidi, as-sayyid itu dalam bahasa kita wali. Yang akrab di telinga orang-orang musyrikin di tengah masyarakat kita adalah wali. Karena hakikatnya sama, yaitu ketika ada ketergantungan hati kepada wali-wali tersebut, sehingga ketergantungan hati yang syirik akbar, sehingga mereka juga berdoa kepadanya dan seterusnya, pada wali-wali yang sudah meninggal dunia tadi, maka itu hakikatnya adalah sesembahan. Walaupun diganti namanya dengan wali, diganti dengan namanya dengan apa? Sayyid. Mereka tidak mau menamakan berhala, tapi menamakannya wali agar orang terkecoh. Seperti itu. Tabayyanallahu al-farq. Dengan demikian akan jelas baginya perbedaan baina syirki ahli zamanina, antara kesyirikan orang-orang di zaman kita, wa syirkil awwalin, dan kesyirikan orang-orang dahulu. Walakin aina man yafhamu qalbuhu hadhil mas'alah fahman rasikha. Namun mana orang yang bisa memahami, hatinya bisa memahami ini dengan pemahaman yang kokoh. Wallahul musta'an. Al-amru tsani, sisi yang menunjukkan, sisi tinjauan yang menunjukkan musyrikin zaman dahulu lebih ringan kesyirikannya daripada musyrikin zaman sekarang, zaman Syekh. Apa itu? Annal awwalin, bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu, yad'una ma'allahi unasa, dia berdoa kepada orang-orang, kepada manusia, di samping juga berdoa kepada Allah, yang sifat manusianya tadi muqarrabin indallah, orang-orang itu orang-orang yang dekat dengan Allah, wali-wali Allah, imma anbiya, bisa jadi wali-wali Allah, bisa jadi, kata saya di sini, imma anbiya, bisa jadi nabi, wa imma uliya, bisa jadi wali Allah di bawah tingkatan keutamaan nabi, para nabi, wa imma malaika. Jadi al-anbiya, para nabi, al-awliya, wali-wali Allah yang di bawah tingkatan para nabi alaihissalatu wassalam, dan juga demikian bisa juga malaika. Bisa itu, bisa ini, wa imma malaika, dan bisa malaikat. Au yad'una asjaran, atau mereka berdoa kepada pohon. Au ahjaran, atau batu. Muti'ah lillahi. Yang karakteristik batu pohon tadi itu hakikatnya taat kepada Allah. Laisat asiyah, bukan bermaksiat kepada Allah. Artinya dia tunduk kepada Allah, dia bertasbih. Nah, masih mending gitu loh. Tingkat keparahannya bukan masih mending dalam arti melegalisasinya, mending keparahannya. Karena kesyirikan itu bertingkat-tingkat, ada yang sangat parah, ada yang masih mending dibandingkan dengan atasnya. Tingkat keparahan atasnya. Menyembah batu pohon itu lebih ringan kesyirikannya daripada menyembah yang akan disebutkan setelah ini. Wa ahlu zamanina, dan orang-orang kaum musyrikin di zaman kita, yad'una ma'allahi unasan min afsaqin nas, mereka berdoa, di samping berdoa kepada Allah juga berdoa kepada manusia-manusia yang termasuk afsaqin nas, di antara manusia yang paling terfasik. Fasik itu apa? Pelaku dosa besar. Sudah enggak puasa Ramadan, sudah enggak zakat, dan juga banyak meninggalkan sholat, masih disembah pula. Itu lebih parah daripada yang menyembah patung. Batu, pohon. Mengapa demikian? Batu pohon itu enggak bermaksiat kepada Allah. Jadi makhluk yang bertasbih kepada Allah kemudian disembah, walaupun itu tidak berkehidupan memiliki ruh sebagaimana manusia, itu memang syirik besar, namun lebih ringan tingkat keparahannya dibandingkan dengan penyembahan orang yang bermaksiat, suka bermaksiat dengan dosa, jenis maksiat dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi pembandingannya. Apalagi kalau dibandingkan dengan para nabi, para wali-wali yang saleh. Walaupun hakikatnya menyembah patung pohon itu juga hakikatnya menyembah orang-orang saleh karena diyakini ada ruh yang menitis di dalamnya. Namun tentu ada perbedaan yang mencolok ketika langsung ke kuburannya, enggak ke pohon yang dulu sering mereka bermajelis di bawah pohon tersebut misalnya, atau sering kemudian mereka berada di situ, atau batu yang dulu sering dijadikan tempat duduk untuk ceramah ketika mereka sedang masih hidup dulu, kemudian seseorang kemudian ngalah berkah di situ, kemudian menyembah patung itu diyakini ruhnya menitis, itu tentu berbeda dengan langsung menyembah ke kuburannya yang ada jasad, yang jasad wali soleh tersebut yang ditanam di, yang dikubur di situ. Baik. Jadi ada jasad yang dimakamkan di situ karena wali, maka kita pakai bahasa yang halus, dimakamkan di situ. Baik, walladzina yad'unahum humul ladzina yahkuna anhum al-fujur. Dan orang-orang yang berdoa kepada mereka, humul ladzina yahkuna anhum al-fujur. Mereka sendirilah yang mengkisahkan tentang kefajiran mereka, sesembahan-sembahan mereka. Kok bisa tahu sembahan mereka itu pelaku dosa besar? Ya mereka sendiri penyembahnya yang mengkisahkan. Justru mereka berbangga dengan mengkisahkan itu. Wah, kamu tahu enggak Mbah Fulan itu? Dulu waktu hidupnya botol 5 ditenggak habis. Misalnya, mabuk-mabukan maksudnya. Itu disembah itu. Wah, dulu tahu enggak bertapa sampai lumuten? Tahu enggak maksud kalimat bertapa sampai lumuten? Enggak sholat. Iya enggak? Enggak puasa Ramadan. Kapan sahurnya? Kapan dengar pemerintah mengumumkan hilal muncul wong di dalam gua dia bertapa. Enggak ada WhatsApp, enggak ada. Nah, ini arti lumuten itu. Sampai berlumut. Jadi jangan terkecoh dengan ungkapan mereka. Masya Allah, itu wali itu yang meninggal dunia. Dulu waktu hidup dia pernah sholat dari maghrib sampai isya 1000 rakaat. Masya Allah, maghrib sampai isya setengah jam aja gak nyampe 1000 rakaat. Bagaimana takbirnya, bagaimana al-fatihahnya, bagaimana. Kan gitu orang yang cerdas. Bukan, oh iya ya, bukan. Bukan demikian. Lah ini celaan. Oleh karena itu di antara Syiah ada yang memuji Ali, bahwasanya Ali itu bisa sanggup semasa hidupnya sholat 1000 rakaat antara maghrib sampai isya kalau tidak salah. Di antara mereka ada yang mengatakan seperti itu. Ini sebetulnya bukan menghormati Ali, ini melecehkan Ali radhiyallahu an. Jadi, masya Allah, mana Mbah Jambul itu yang makamnya di pojok kampung itu, yang dikasih kemudian apa namanya selimut kotak-kotak keliling, ya, kemudian ada sesajen kembang pasar, 7 kembang pasar misalnya, dan macam-macam jajan pasar itu, dulu tahu nggak waktu hidupnya kuat sekali, dia jantan sekali, istrinya 20. Nah, apa kandungannya? Zina. Nah, gimana zina ini? Nah, di situ makanya mereka ini menampilkan sesuatu yang zukhrufal qaul bagi orang yang apa namanya mengikuti hawa nafsu, kata-kata yang indah. Kemudian apa? Minaz zina, dikisahkan oleh para penyembahnya sendiri, mereka berzina, wasaraqah, mencuri, watarkis shalah, dan meninggalkan salat, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Walladzi ya'taqidu fis shalih awil ladzi la ya'si. Dan orang yang meyakini, yang keyakinan yang gulu tadi terhadap orang saleh, awil ladzi la ya'si, atau yang meyakini terhadap makhluk yang tidak bermaksiat dengan keyakinan yang gulu tadi, yaitu semisal mithl al khashab, kayu maksudnya patung-patung, wal hajar batu, maksudnya batu dari patung dari batu, ahwan lebih ringan kesyirikannya, mimman daripada orang yang ya'takidu meyakini, yang neko-neko, keyakinan yang neko-neko tadi, yang gulu tadi, berlebihan tadi, fi man yushahad, man yushahad, saya ulangi, man yushahad, orang yang terlihat, kita pun bisa melihat, bukan mereka saja, kita pun bisa melihat, menyaksikan, fiskuhu, kefasikan dia, perbuatan dosa maksiat dia, wa fasaduhu, dan kerusakan dia, wa yashhadu bihi, atau wa yushhadu bihi, dan juga dipersaksikan pula oleh para penyembahnya sendiri. Kita bisa menyaksikan, mereka pun juga menceritakan. Sudah lengkap tentang kefasikan mereka, tentang kemaksiatan sesembahan mereka. Kan ini lebih parah ditinjau dari dua ini. Maka tiga tinjauannya lebih parah kaum musyrikin zaman sekarang dibandingkan zaman dahulu. Apa itu? Yang pertama yang disebutkan sebelumnya dahulu, bahwasanya dahulu faham tentang makna la ilaha illallah, kalau sekarang banyak yang tidak memahaminya dengan baik. Bahkan sampai sesuatu yang enggak masuk akal sehat disembah pun, yaitu apa namanya, kerbau, kemudian kalau yang ini sudah mati kemudian muncul kerbau turunannya yang disembah dan seterusnya. Nah itu sudah menunjukkan betapa tauhid ini sesuatu yang sangat mahal sekali di tengah masyarakat kita dan sangat tidak logis sekali. Kok kemudian mengatakan tauhid lagi yang dibahas, tauhid lagi. Kami ini hidup di tengah kota, perkotaan. Maka tidak butuh pelajaran tauhid yang seperti itu misalnya. Ini aneh sekali. Betapa di koran-koran metropolitan bagaimana mahar sihir ini, mahar tenaga dalam ini, mahar itu nampak berserakan. Yang menunjukkan masih jahilnya masyarakat terhadap, masih tidak tahunya masyarakat terhadap, masih banyak tidak tahunya masyarakat terhadap tauhid. Padahal di kota. Tidak, namanya syirik itu tidak ada urusan dengan kota, pinggir laut, kemudian apa namanya, di tengah pedalaman. Tidak ada urusan dengan itu. Bahkan di negeri yang sangat tinggi teknologinya pun banyak dari kesyirikan-kesyirikan yang ada di sana. Baik, itu alhamdulillah sudah sampai kepada syubhat yang ke-10 nantinya. Sudah istirahat sejenak. Semoga bisa tercapai ke-15 syubhat. Setidaknya ya apa, sebelum penutup, yaitu 14 syubhat, tinggal satu penutup. Barangkali kalaupun tidak sampai, ya bisa dibaca sendiri sarah-sarahnya berkenaan dengan hal itu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.